La yumidin amma ba'ad. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah, peserta kajian Kamis malam Jumat, Musola Al-Manar, Bejen, Bantul. Rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan amal soleh tolabul ilmi, mengkaji hadis-hadis Nabi SAW yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya Ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Bapak dan Ibu sekalian, kita masih di bab di hadis-hadis seputar qiyamul lail atau salat malam. Hadis selanjutnya adalah hadis dari sahabat Hudzaifah Ibn Yaman radallahu anhu. Beliau mengatakan, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Faftataha al-Baqarata, kemudian beliau membuka solatnya, yaitu tentu setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Baqarah. Faqultu, maka aku berkata, yaitu di dalam hati, kalau dilisankan tentu batal solatnya, yarka'u indal mi'ati, Nabi nanti akan rukuk kalau sudah dapat 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Thumma madha, ternyata setelah 100 ayat Nabi lanjut. Lantas aku batin lagi, yusalli biha firaqatin. Ya, maka Nabi SAW akan sholat dengan Al-Baqarah dalam satu rakaat. Pamadha, ternyata lanjut. Fakultu, maka aku katakan, yarka'u biha. Nabi ruku setelah selesai Al-Baqarah. Ternyata setelah Al-Baqarah selesai, Nabi lanjut dengan surat An-Nisa. Beliau baca surat An-Nisa. Setelah surat An-Nisa selesai, ternyata Nabi lanjut membuka dan surat Ali Imran. Faqara'aha, dan Nabi membacanya. Yaqra'u mutarassila, dan Nabi membaca tiga surat panjang ini, bacanya pelan-pelan. Di antara bentuk pelan-pelannya, jika Nabi melewati ayat isinya tasbih, ada kata-kata subhanallah atau sabbahalillah atau yang sejenis, maka Nabi berhenti dulu kemudian bertasbih. Dan jika beliau melewati ayat isinya soal, isinya doa dan permintaan, beliau berhenti dan berdoa. Jika beliau melewati ayat berisi ta'awud, minta perlindungan, maka beliau berhenti kemudian memohon perlindungan. Setelah tiga surat, dengan cara baca seperti itu, baru Nabi rukuk. Baca'ala yakulu, dan saat rukuk Nabi mengatakan subhana rabbiyal azim. Kemudian beliau ulang-ulang subhana rabbiyal azim, karena rukuk beliau mirip-mirip dengan berdirinya. Setelah itu sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Kemudian beliau tegak berdiri, iktidal qomat tawilan qariban mimma raka'a. Iktidalnya itu iktidal yang lama, seperti rukuknya. Kemudian sujud, dan saat sujud mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Dan sujudnya Nabi ya mirip-mirip dengan berdiri saat iktidal beliau. Rawahu Muslimun, demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Muslim. Ya, maka ini, di hadis ini kita jumpai salat malamnya Nabi yang panjang sekali. Dan kita jumpai Nabi salat ya, malam berjamaah. Maka hadis ini diabaikan oleh penulis Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di bab tentang keutamaan qiyamul lail. Beliau sebutkan tentang sahabat Nabi Hudzaifah ibn al-Yaman radhiallahu anhu yang salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau salat tahajud berjamaah bersama Nabi. Setelah selesai baca Al-Fatihah, Nabi baca surat Al-Baqarah. Dan Nabi membacanya panjang sampai-sampai Hudzaifah batin di dalam hatinya, nanti setelah 100 ayat, Nabi rukuk. Ternyata lanjut. Kemudian Nabi, kemudian Hudzaifah batin, Nabi akan sholat dengan Al-Baqarah. Dia akan rukuk setelah selesai Al-Baqarah, ternyata lanjut. Dilanjutkan dengan surat An-Nisa utuh. Sudah dilanjutkan dengan Ali Imran utuh. Artinya dalam satu rakaat Nabi membaca kurang lebih 4 juz, 4 seperempat juz, 4,25 juz. Kemudian Hudzaifah menyebutkan, setelah menyebutkan lamanya salatnya Nabi karena bacaan yang lama, dijelaskan lebih lanjut oleh Hudzaifah, bacaannya Nabi itu pelan-pelan. Semuanya enggak ngebut, teman. Semua huruf itu diberikan haknya. Mana yang dibaca tebal, mana yang dibaca tipis, mana yang semuanya ditunaikan haknya. Ditambah lagi, jika ketemu ayat tasbih, pending dulu. Bertasbih terlebih dahulu. Maka jika ketemu ayat tasbih, maka beliau akan mengucapkan subhanallah. Jika misalnya berjumpa dengan ayat isinya doa atau menyuruh untuk berdoa, kita jumpai misalnya di surat An-Nisa 32, Allah berfirman, was'alullaha min fadlih, mintalah karunia Allah. Karena Nabi berhenti berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Atau kemudian di surat Al-Baqarah misalnya, ada ayat tentang doa, falyastajibu li wal yu'minu bi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wata da'idha da'an, aku itu dekat dengan hambaku yang berdoa. Maka Nabi akan berhenti kemudian berdoa. Jika kemudian ada ayat tentang masalah memohon perlindungan, maka Nabi akan berhenti mohon perlindungan kepada Allah. Artinya, ketika itu Nabi menggabungkan antara baca Al-Quran, zikir, subhanallah kan zikir, dan doa. Baru setelah itu Nabi rukuk. Dan saat rukuk, Nabi membaca subhana rabbiyal azim, beliau ulang-ulang. Jadi puluhan kali atau ratusan kali, karena rukuknya mirip-mirip dengan berdirinya. Dan mengucapkan sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Kemudian Nabi berdiri iktidal, berdiri yang lama, mirip-mirip dengan rukuknya. Dan sujud, sujudnya membaca subhana rabbiyal a'la. Itu gambaran isi hadis yang tadi kami bacakan. Maka di hadis yang diceritakan oleh Hudzaifah radhiallahu anhu ini tentang salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita jumpai banyak pelajaran. Di sini dalil dianjurkannya bacaan yang panjang saat tahajud. Kita lihat dalam satu rakaat saja Nabi membaca 3 surat panjang, Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Kemudian dianjurkan ketika membaca Al-Quran itu dibaca dengan tadabbur, dengan direnungkan, tahu ayat ini membahas tentang masalah apa, bicara tentang hal apa. Sehingga Nabi membacanya pelan-pelan, jika ketemu ayat tasbih bertasbih, jika ketemu ayat doa berdoa, dan seterusnya. Ya, maka pernah kita sampaikan dan pernah kita singgung, ulama berselisih pendapat tentang mana yang lebih mulia dalam sholat. Itu mana yang lebih mulia, ibadah berupa berdiri ataukah ibadah berupa sujud. Dalam satu ibadah sholat, di sana ada berdiri, ada ruko, ada sujud. Nah, manakah yang lebih mulia di antara gerakan-gerakan sholatnya, antara berdiri dengan sujud? Maka Ibnu Taimiyah menjawab pertanyaan atau pembahasan masalah ini dengan mengatakan, dua-duanya benar. Berdiri itu lebih mulia dikarenakan bacaannya. Karena yang dibaca adalah Al-Quran, firman Allah. Dan firman Allah lebih mulia daripada sekedar ucapan manusia. Sedangkan sujud itu lebih mulia daripada berdiri dengan melihat aktivitas yang dilakukan, yaitu bentuk sujudnya, meletakkan yang paling mulia pada diri manusia, yaitu wajahnya sejajar dengan kakinya. Maka dari sisi bentuk gerakan, sujud lebih mulia daripada berdiri. Namun dari sisi isi bacaan, berdiri lebih mulia daripada sujud. Dan demikianlah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika beliau berdirinya lama, rukuk sujudnya lama. Ini kita jumpai ketika Nabi sholat gerhana. Karena sholat gerhananya Nabi dalam satu rakaat ada dua bacaan, dua rukuk, dua bacaan. Yang Nabi baca di berdiri pertama, ini sebelum rukuk, yang Nabi baca surat Al-Baqarah sampai selesai. Kemudian rukuk, habis itu berdiri lagi, baca lagi, yang Nabi baca itu Ali Imran. Baca Ali Imran. Maka dalam satu rakaat itu baru rakaat pertama. Dan itu dan cuma dua rakaat saja kok, tidak banyak-banyak. Cuma dua rakaat saja. Ya, tapi di rakaat pertama itu, berdiri yang pertama Al-Baqarah isinya. Berdiri yang kedua Ali Imran. Temannya rukuk pertama itu Al-Baqarah. Temannya rukuk yang kedua itu Ali Imran. Sehingga normalnya gerhana itu kan boleh jadi 5 jam, 6 jam. Dan sholatnya Nabi selama itu. Sholat gerhana Nabi selama itu. Ya, paling cuma 5 atau 6 jam. Gitu. Paling ya. Kalau kita kan sisanya banyak banget. Kalau kita sisanya banyak banget. Akhirnya ada pertanyaan, saat sebaiknya sholat gerhana itu kapan? Awal gerhana, pas tengah gerhana, atau akhir-akhir gerhana? Ada pertanyaan demikian. Jawabannya, sholat gerhananya Nabi dari awal gerhana sampai akhir gerhana. Sholat gerhananya dari awal gerhana sampai akhir gerhana. Jadi gak perlu bingung. Ini sholat gerhananya sebaiknya jam sekian awal gerhana atau tengah gerhana atau kemudian akhir gerhana. Ya, maka sholatnya Nabi yang terlihat panjang itu di sholat gerhana. Kemudian yang kedua adalah sholat malam. Dan itu yang terkenal, yang panjang-panjang dari sholatnya Nabi. Dua sholat ini, gerhana sama sholat malamnya Nabi. Dan adalah kebiasaan dan kesukaan Nabi, jika berdirinya tidak begitu lama, nanti rukuk dan sujudnya juga tidak begitu lama, sebagaimana yang umumnya Nabi lakukan untuk sholat 5 waktu. Sebagaimana kata Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, adalah berdiri, rukuk dan sujudnya Nabi serta iktidalnya itu proporsional. Maka pelajaran dari hadis ini adalah motivasi untuk melakukan qiyamul lail. Nabi meskipun sudah sepuh saja qiyamul lail yang lama, masa yang muda-muda malah tidur tidak qiyamul lail. Nabi itu yang sudah sepuh, gimana tidak sepuh? Baru jadi Nabi setelah 40 tahun dakwah di Mekah, kemudian 13 tahun. Ke Madinah minimal umur beliau sudah 53 tahun. Maka bisa sholat yang lama. Masa yang muda, enggak bisa sholat meskipun enggak lama. Malah kemudian pilih enggak sholat saja. Nanti kalau nunggu sudah tua. Dan pada saat tua ternyata pingin lama, malah enggak bisa lama karena enggak mampu fisiknya. Kemudian isi hadis ini menunjukkan bagaimanakah lamanya sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika malam, sehingga sholatnya Nabi adalah sholat yang indah, sholat yang bagus. Kemudian hadis ini juga dalil bolehnya qiyamul lail berjamaah, bolehnya salat malam itu dikerjakan dengan berjamaah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjamaah dengan Hudzaifah. Beliau salat tahajud berjamaah bersama sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Ya, kemudian dan kita lanjutkan dengan hadis selanjutnya. Hadis yang kedua dalam kesempatan malam hari ini adalah hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ayyus salati afdal. Salat seperti apakah yang lebih utama? Qal, maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulul kunuti, yang lama berdirinya. Maka di sini Imam Nawawi rahimallahu taala membawakan hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang salat apakah yang paling mulia? Salat apakah yang paling utama? Yang seperti apa yang paling mulia dan utama? Maka Nabi katakan, tulul kunuti, yang lama berdirinya. Ya, tentu kegiatan berdiri itu adalah membaca Al-Quran. Sehingga lama berdirinya artinya yang panjang bacaan Al-Qurannya. Makna hadis ini, bahasanya salat yang paling utama adalah salat yang ada padanya berdiri yang lama. Dan yang jadi maksud adalah keadaan dalam salat yang paling utama adalah manakala bacaannya itu paling panjang. Dan ada juga yang menjelaskan bahasa yang dimaksud dengan tulul kunut. Kunut di sini artinya adalah khusyuk yang lama karena Allah. Ya, tentang masalah ini, hadis ini berkenaan dengan satu pembahasan yang dibahas oleh para ulama. Para ulama berselisih pendapat tentang salat yang paling afdal, yang paling utama itu adalah berdiri yang lama ataukah banyak rakaatnya. Tadi kita tadi telah singgung dalam satu salat gerakan mana yang paling utama? Berdiri ataukah sujud? Maka tadi telah kita sampaikan jawabannya, kesimpulannya. Tergantung dari sudut pandang mana. Kalau dari sudut pandang bentuk gerakan, sujud yang paling utama. Karena dia menunjukkan ketundukan, penghambaan kepada Allah. Dan dari sisi isi bacaan, apa yang dibaca, maka yang lebih utama adalah berdiri, karena yang dibaca adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam masalah sholat sunnah, juga ada pembahasan di antara para ulama yang lebih afdol itu mana? Berdiri yang lama ataukah rokaat yang lebih banyak? Maksudnya dalam sama-sama tempohnya sama. Tempohnya sama. Mau sholat malam, sama-sama sholat malam ini kesimpulan akhirnya sama-sama 2 jam. Misalnya. Sama-sama 2 jam. Ada yang 2 jam itu karena rokaatnya banyak. 2 jam. Kenapa? Kok bisa 2 jam? 40 rokaat misalnya. Yang satu 2 jam itu cuma misalnya 4 rakaat, 1 jamnya 2 rakaat, nanti 2 rakaat berikutnya 1 jam berikutnya. Maka ini yang dimaksud. Kalau ada orang yang sholat malam waktunya sama, kemudian ini sama-sama 2 jam, ini rokaatnya lebih banyak, yang itu berdirinya lebih lama. Mana yang lebih afdal? Pembahasannya tidak membahas kalau waktunya beda. Kali ini tidak membahas tentang waktu yang beda. Tidak masuk dalam pembahasan. Yang masuk dalam pembahasan waktunya lama. Waktunya sama. Maka alat-alat sati akwal. Ada 3 pendapat ulama dalam masalah ini. Kalau jamnya sama, antara memperbanyak rokaat atau memperlama berdiri. Ulama ada 3 pendapat. 3 pendapat berarti ada yang mengatakan rokaat yang lebih banyak, yang lebih baik. Ada yang mengatakan berdiri yang lama itu yang lebih afdol. Ada yang mengatakan sama saja. Karena kan sama-sama 2 jam. Karena sama-sama hasilnya sama 2 jam. Lama ibadahnya. Intensitas waktu ibadahnya. Dan pendapat yang ketiga ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, beliau katakan asahuha anakilaihima sawaun. Pendapat yang paling kuat, dua-duanya sama. Fayam bari, maka sepatutnya jika seorang itu memperlama berdiri, dia memperlama rukuk dan sujud. Dan ini adalah tulul qunut, adalah lama berdiri, yang menjadi jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya salat apakah yang paling mulia. Maka Nabi katakan yang berdiri yang lama. Maka kunut di sini adalah waktu ibadah yang lama, baik itu dalam posisi berdiri ataukah gerakan-gerakan yang lain. Jadi tadi ada pembahasan di antara para ulama, waktunya sama, antara lama rokaat ataukah lama berdiri, ulama berselisih pendapat. Nah, hadis yang kita bahas itu yang menguatkan pendapat ulama yang mengatakan berdiri yang lama itu yang lebih afdal. Meskipun rokaatnya sedikit, berdiri yang lama itu yang lebih afdal. 2 jam tadi 4 rokaat itu lebih afdal. Daripada 2 jam 40 rokaat. Apa alasannya? Nah, hadis yang sedang kita bahas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang salat apakah yang paling utama, yang paling istimewa, yang paling wah. Maka Nabi katakan tulul kunut, salat yang lama berdirinya. Dan kata Imam Nawawi di sini di Riyadhus Shalihin, yang dimaksud dengan kunut di sini adalah berdiri. Namun tadi ada ulama yang mengatakan yang dilihat adalah jamnya, waktunya. Kalau ini 2 jam, itu 2 jam ya sudah sama mulianya. Ya, ulama yang berpandangan demikian, nanti gimana disodori hadis ini? Ketika disodori hadis ini, hadis yang mengatakan tulul kunut. Maka ulama yang mengatakan tadi sama saja, akan menafsirkan kunut di situ bukan berdiri. Namun, ibadah yang lama. Ibadah yang lama ini mau boleh jadi rukuk sujud, boleh jadi berdiri. Ini tadi tafsiran dari Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, beliau memaknai tulul kunut itu bukan lama berdiri. Kalau tafsirannya Imam Nawawi, tulul kunut berdiri. Tafsirannya Ibnu Taimiyah, tulul kunut artinya waktu ibadah yang lama. Mau berdiri, mau rukuk sama saja. Ya, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran berdiri yang lama ketika sholat malam. Kemudian, berdiri yang lama ketika sholat lebih utama daripada memperbanyak rukuk dan sujud. Ya, berdasarkan hadis ini, alasannya adalah menimbang isinya. Karena ketika berdiri, isiannya adalah Al-Quran. Dan Al-Quran firman Allah, dan dia lebih utama daripada umumnya zikir. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan hadis yang ketiga. Yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma. Dia adalah seorang sahabat yang terkenal sebagai abid ahli ibadah. Dia adalah sahabat yang terkenal ahli ibadah. Dan pernah kita sampaikan bahasanya sahabat Nabi Amr ibn Al-As itu contoh dari orang yang nikah dini, bahkan nikah super dini. Kenapa? Karena selisih umur antara Abdullah bin Amr ibn Al-As dengan bapaknya Amr ibn Al-As berapa tahun? Cuma 10 tahun. Cuma 10 tahun. Selisih umur antara bapak sama anak, dua-duanya sahabat Nabi. Abdullah bin Amr ibn Al-As dengan bapaknya Amr ibn Al-As itu 10 tahun. Ada yang berani mecah rekor? Selisihnya 10 tahun. Artinya Amr ibn Al-As itu nikah umurnya 9 tahun. 9 tahun itu dah nikah punya istri, Pak. 9 tahun, Pak. Enggak harus kelamaan membujang. Kelamaan menjomblo 9 tahun. Sudah punya teman tidur, Pak. Tidak bantal lagi teman tidurnya. Sehingga dia nikah umur 9 tahun, kurang lebih kemudian istrinya hamil, setahun setelah itu punya anak. Pas dia umur 10 tahun, lahir anak pertamanya. Abdullah bin Amr ibn Al-As. Sudah genap, kurang lebih genap 10 tahun, lahir anaknya. Sehingga anaknya umur 0 tahun, bapaknya 10 tahun. Anaknya umur 10 tahun, bapaknya 20 tahun. Nah ini sahabat Abdullah bin Amr ibn Al-As ini, meskipun dia berasal dari anak nikah super dini, dari keluarga atau orang tua yang nikahnya sangat dini, dia adalah seorang lelaki yang saleh dan beliau terkenal sebagai abid ahli ibadah. Terkenal sebagai ahli ibadah. Sehingga ketika Abdullah bin Amr ibn Al-As ini dinikahkan oleh bapaknya. Dinikahkan oleh bapaknya. Maka setelah seminggu nikah, bapaknya nengok menantunya dan nanyain menantunya, gimana kabar? Kabarmu, gimana suamimu? Ada keluhan apa? Ada cerita apa? Maka sang istri adalah wanita yang cerdas. Wanita yang cerdas itu cukup pakai bahasa-bahasa isyarat. Cukup bahasa-bahasa isyarat. Yang harus bahasa blak-blakan itu kan orang yang tidak cerdas. Kata orang Arab, al-labib yakfihil isyarah. Wal-gobi layakfihi ilal aso. Orang Arab punya pepatah, orang cerdas cukup dikasih senepo, kata orang Jawa. Cukup dikasih isyarat. Orang bodoh tidak akan jelas kecuali plus gebuk pakai tongkat. Gebuknya baru, kamu tuh harus begini sambil gebuk. Nah itu baru dong. Oh iya gitu ya, harus begini ya. Itu baru dong gitu. Oh harus begini toh. Belum digebuk gak dong-dong gitu. Cuma kemudian di cocos itu gak paham-paham gitu. Kalau tangannya udah dimekkan sambil digebuk, nah itu baru paham. Oh ya gini. Maka bapak mertua nengok menantunya, nanyakan gimana suamimu, suami yang baik atau kemudian kamu dapat perlakuan yang buruk dari suamimu atau tidak. Maka wanita cerdas ini mengatakan, suamiku sebaik-baik laki-laki. Sebaik-baik laki-laki. Wah, pertama boleh jadi bapaknya bangga. Oh. Disebut sebagai anaknya sebaik-baik laki-laki. Bapaknya sudah senang. Tapi ternyata lanjutannya itu yang kemudian bikin kemudian berubah perasaan. Dia sebaik-baik laki-laki sehingga dia tidak pernah menyingkap bunda. Tidak pernah menyingkap bunda. Buka baju istrinya itu belum pernah, Pak. Padahal sudah seminggu. Dia tidak pernah kemudian menyingkap bunda, juga tidak pernah menggetarkan ranjang tempat tidur. Tidak pernah menyingkap bunda dan tidak pernah membuat bergetar. Tidak pernah bikin ranjang itu bergoyang. Artinya apa? Seminggu itu tidak diapa-apain. Itu sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena meskipun manten anyar, Pak, ini manten anyarnya orang yang betul-betul soleh kayak gini, Pak, ya. Meskipun dia manten anyar, sepanjang malam dia sholat. Dan kalau pagi, setiap hari puasa. Tidak minat sama perempuan ada di sampingnya itu enggak dilirik. Enggak dilirik, ditinggal sholat. Jadi malam pertama itu malah ditinggal sholat malam. Istrinya yang bingung. Apa boleh jadi besok malam? Ternyata sampai seminggu. Itu sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Istrinya yang halal di sampingnya saja tidak dilirik. Lelaki sekarang jauh saja dilirik-lirik, Pak. Ya ini yang halal sampingnya ditinggal sholat. Ini malah ya, orang lain itu malah kemudian sholat sambil ngelirik perempuan, Pak. Sholat sambil ngelirik perempuan. Lah ini ya, perempuan cantik sampingnya tidak terlirik. Itu sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Bukan karena dia tidak normal, Pak. Namun nikmat ibadah itu mengalahkan nikmat syahwat dengan perempuan. Nikmat ibadah itu sampai bikin lupa punya istri. Bayangkan nikmat ibadah, menikmati sholat tahajud itu bisa bikin lupa istri. Padahal banyak suami gak jadi tahajud karena istrinya. Nanti bangunnya lain jadinya. Sahabat Abdullah bin Amr bin al-As lain. Nikmatnya tahajud itu bisa kemudian dia melupakan kenikmatan sahwat istri. Sampai akhirnya dipanggil bapaknya. Bapaknya enggak merasa cukup, lapor sama Nabi. Akhirnya Abdullah bin Amr bin al-As dinasihati oleh Nabi. Jangan seperti itu. Intinya, jangan seperti itu. Tunaikan hak istrimu. Kumpuli istrimu. Seminggu masa dianggurkan, enggak diapa-apain. Nah, sahabat, ini sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Maka itulah jiwa yang jadi pelajaran kita adalah, itulah jiwa orang saleh. Itulah jiwa orang yang ibadah itu menjadi wisata rohani. Wisata rohaninya enggak perlu kemudian naik bis, enggak kunjung makam ini, makam itu, enggak perlu. Cukup di gelapnya malam dia bisa melakukan wisata rohani yang demikian nikmat. Normalnya orang, normalnya laki-laki, kenikmatan syahwat yang paling wah bagi laki-laki adalah perempuan. Namun lihat ketika ibadah itu demikian terasa nikmat pada diri seorang laki-laki, itu bisa mengalahkan semuanya. Bisa mengalahkan semuanya. Ya, maka sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma ini menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa kalau berdasarkan cerita tadi nanti kita bisa menangkap kenapa yang mendengar hadis ini adalah beliau. Kita bisa menangkap pesan kenapa yang dengar dan meriatkan hadis ini adalah beliau. Karena hadis ini itu gembosi semangat ibadahnya Abdullah bin Amr ibn al-As. Itu menurunkan tingkat semangatnya. Demikianlah Nabi SAW sang pendidik mulia. Yang gembos disemangati, yang terlalu semangat digembosi. Itu pendidik yang bagus. Tidak kemudian semuanya digembosi. Atau semuanya disemangati. Akhirnya kemudian overdosis. Pendidik yang mulia, sebaik-baik guru, sebaik-baik pendidik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang kemudian melempem-lempem, disemangati, dikompor-kompori. Yang kompornya kepanasan, ya kemudian ya, didinginkan. Ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini kepada sahabat ini yang semangatnya ibadah itu luar biasa. Semangat yang untuk orang sekarang akan mengatakan mustahil. Itu cuma sekedar ada di kertas, cuma ada di Riyadhus Shalihin. Adakah orang semacam ini semangat ibadahnya? Ya, kalau orang sekarang itu secara umum adalah disemangati. Disemangati. Karena yang dominan di zaman ini adalah lalai. Larut dengan dunia, lalai dari mengingat Allah. Lain halnya dengan keadaan di masa silam. Apalagi untuk person-person tertentu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang didengar oleh sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Ini salat malam yang paling Allah cintai adalah salat malamnya Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Dan puasa sunnah yang paling Allah cintai model puasanya Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Ya, gimana salat malamnya Nabi Dawud? Kana yanamu nisfal lail. Nabi Daud alaihi salatu wassalam itu tidur di awal malam, di separuh malam. Setelah itu baru bangun untuk tahajud, cuma sepertiga malam. Wayana musudusahu, kemudian tidur lagi di seperenam malam yang terakhir. Ya, totalnya satu malam. Setengah tambah sepertiga tambah seperenam. Kemudian, gimana puasanya Nabi Daud alaihi salatu wassalam? Dan itulah puasa yang terbaik. Beliau puasa sehari dan tidak puasa sehari. Maka ini, Nabi menyampaikan, demikian dalam hadis muttafaqun alaih. Kenapa hadis ini? Nabi sampaikan, ditujukan, didengarkan kepada Abdullah bin Amr ibn al-As, tidak kemudian pada sahabat yang lain. Ya, karena keadaan beliau. Yang demikian, terkompori untuk beribadah. Maka disampaikan. Terkompori untuk sholat malam. Dari awal malam sampai subuh itu bisa kuat berdiri. Untuk sholat. Satu semangat ibadah yang mustahil. Kata kita. Kok habis isya dan langsung dan berdiri menikmati. Lamanya berdiri, rukuk, sujud. Nanti kemudian selesai-selesai kalau sudah terdengar adzan subuh. Itu kalau nonton bola bisa. Nonton konser untuk sebagainya bisa. Tapi kalau untuk sholat malam enggak bisa. Namun ternyata bisa. Ada manusia yang bisa. Maka disampaikan. Bukan seperti itu sholat malam yang terbaik. Yang paling Allah cintai. Namun yang paling Allah cintai seperti sholatnya Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Maka yang paling afdol, yang paling Allah cintai, itu tidak mesti tolak ukurnya kuantitas. Tidak mesti ukurnya kuantitas. Nabi mau menyampaikan kepada Abdullah bin Amr ibn al-As, dari sisi frekuensi waktu lama, waktu ibadah, ibadahmu, sholat malammu, jauh melampaui sholat malamnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Non di sisi Allah yang lebih Allah cintai yang ini, bukan yang itu. Dan sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As puasa setiap hari. Maka Nabi sampaikan puasa sunnah yang paling afdal puasanya Daud. Untuk mengkritik secara tidak langsung. Puasa yang kau lakukan itu bukanlah puasa yang afdal. Dari sisi banyaknya kuantitas ibadah lebih banyak. Tapi dari sisi ahabu ilallah yang lebih Allah cintai, Daud yang lebih Allah cintai. Ya, penjelasannya, Nabi menyampaikan salat yang paling Allah cintai, yaitu salat malam yang Allah cintai adalah salatnya Nabi Daud. Dan puasa yang paling Allah cintai juga adalah puasa modelnya Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Gimana? Nabi Dawud itu tidur separuh malam. Dan ini dalam rangka menunaikan hak badan dan hak mata. Dan separuh malam di sini kata para ulama itu dimulai dari Isya. Maka cara ngitungnya adalah setelah Isya sampai terbit fajar ketemu separuh. Nah itu separuhnya itu yang Nabi dipakai oleh Nabi Dawud untuk tidur. Kemudian nanti ada ketemu sepertiga setelahnya. Kemudian nanti ketemu seperenam setelahnya. Di seperenam yang terakhir sebelum subuh, Nabi Daud alaihissalatu wassalam tidur dalam rangka memberikan rehat untuk badannya. Setelah kemudian dia capekkan badannya dengan ibadah salat. Kemudian maka dalam sholat modelnya Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam di sini kita jumpai upaya sungguh-sungguh untuk menyembunyikan amal kebaikan dari orang lain supaya lebih dekat dengan ikhlas. Karena orang yang sholat malamnya seperti Daud itu lebih tidak kelihatan sholat malam. Kenapa? Boleh jadi ada orang yang ngecek di awal malam tidur ternyata. Boleh jadi ada orang yang ngecek menjelang subuh tidur juga, wah ini gak sholat malam ini, awal malam dicek, oh tidur, menjelang subuh dicek, tidur. Maka kelebihan, diantara kelebihan sholat malamnya Nabi Daud alaih salatu wassalam, itu luar biasa dalam mengecoh, luar biasa dalam mengelabui dan mengecoh orang lain. Orang ngecek orang lain, ya, yang paling sering ya awal malam atau mungkin sudah ada tidur setengah jam atau satu jam sebelum itu sudah melek sebelum subuh. Yang paling sering awal malam dicek tidur, sebelum subuh dicek ngorok. Waduh, wah ini tidak sholat malam ini. Padahal ternyata sudah sholat malam. Maka orang yang tidur kemudian sholat kemudian tidur lagi, seakan-akan dia malam itu tidak sholat. Maka di sini kita jumpai pelajaran tentang menyembunyikan tahajud, menyembunyikan sholatnya. Maka model sholat seperti Nabi Daud lebih tersembunyi, lain hanya dengan model sholatnya Abdullah bin Amr bin Al-As setelah selesai Isya langsung sambung sholat malam sampai subuh. Maka awal malam dicek sholat, tengah malam gerigah bangun, sholat, menjelang subuh, masuk sholat, masya Allah. Dan kemudian karena kalau orang itu sholatnya begadangan semalam suntuk, maka akan nampak minimal di pagi harinya akan nampak bekasnya. Rata-rata ngantuk-ngantuk. Kan kelihatan. Lain hanya kalau seperti sholatnya Nabi Daud alaih salatu wassalam, maka dampak ngantuk karena berdiri di sepertiga malam itu telah dihilangkan di tidur menjelang subuh. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan tahajud di malam hari termasuk ibadah yang paling mulia. Dan dia adalah salat yang paling utama setelah salat fardu dan rawatibnya. Karena salat di malam hari lebih utama secara umum daripada salat sunnah di siang hari. Dan salat malam itu lebih utama manakala di sepertiga malam yang terakhir. Wa afdalu tujzi'uhu tajzi'atul laili, dan pembagian malam yang paling baik itu seperti Nabi Daud alaihi salatu wasalam yang berdiri, yang tidur di separuh malam, sholat di sepertiga malam, dan tidur lagi istirahat di seperenam malam yang terakhir. Dan ini kadang-kadang Nabi lakukan. Kadang-kadang inilah sholat malamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau bahkan kita katakan itulah yang banyak Nabi lakukan. Sehingga kita katakan sholat malam yang paling utama adalah setelah separuh malam sampai malam itu tersisa seperenam malam yang terakhir. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang puasanya Nabi Dawud, puasa sehari dan tidak puasa sehari. Ya, maka kesimpulan dari kisah sahabat Abdullah bin Amr ibn Al-As, Nabi ingin menyampaikan bahasanya Allah itu tidaklah memerintahkan hambanya untuk beribadah di siang hari hanya dengan semata-mata puasa. Makna pesan di balik perkataan Nabi kepada hadis Nabi ini adalah demikian. Bahasanya ibadah yang Allah syariatkan, ibadah yang Allah minta dari hamba-hambanya di siang hari, itu bukan hanya puasa. Namun Allah ajarkan untuk hamba-hambanya di siang hari berbagai macam ibadah. Ada puasa, ada boleh jadi perang, ada boleh jadi kerja, ada boleh jadi yang lainnya. Silaturahmi, pergi ke tempat pakde, ke tempat yang itu perlu safar, perlu susah, dan yang lainnya. Maka secara tidak langsung Nabi mau sampaikan, seandainya orang itu memforsir tenaganya hanya untuk puasa di siang hari, niscaya dia akan ketinggalan sehingga tidak bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain yang Allah syariatkan, Allah tuntunkan di siang hari. Sehingga oleh karena itu yang lebih tepat adalah pertengahan dalam memperbanyak puasa sunnah supaya ada kekuatan yang tersisa untuk melakukan aktivitas ibadah-ibadah yang lain, membesuk orang yang sakit, menggotong mayit, menggotong jenazah ke pemakaman dan yang lainnya. Itu makna dibalik perkataan Nabi kepada Abdullah bin Amr ibn Al-As yang puasa setiap hari. Kenapa Nabi katakan kepadanya puasa sunnah yang paling afdal puasanya Dawud. Apa makna? Dan Nabi jelaskan puasanya Dawud sehari puasa, sehari tidak puasa. Apa pesan yang ada di balik ini? Nabi mau mengatakan kepada Abdullah bin Amr ibn Al-As, demikian juga kepada kita semua, ibadah yang Allah tuntunkan di siang hari itu bukan hanya puasa. Maka puasa yang lebih afdal itu ada hari puasa dan hari tidak puasa. Tujuannya apa? Supaya ada kekuatan fisik kekuatan fisik untuk melakukan ibadah selain ibadah puasa di siang hari. Ya, maka pelajaran yang lain dari hadis ini dan kisah sahabat Abdullah bin Amr ibn Al-As, larangan berlebihan dalam beribadah. Ya, karena ini dikhawatirkan akan menyebabkan kebosanan, demikian juga kenapa tidak disukai, karena bisa meninggalkan ibadah-ibadah yang lain yang tidak kalah utama. Dan ibadah model Nabi Daud alaihissalatu wassalam disampaikan sebagai ibadah yang paling Allah cintai karena itu memberikan kenyamanan untuk jiwa yang kemudian dikhawatirkan dia bosan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Allah tidaklah bosan sampai kalian bosan. Dan kenapa? Jadi kenapa ini yang paling utama? Di antara alasannya adalah karena ini memberikan kenyamanan untuk badan, sehingga badan tidak bosan dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, hal model puasa salat malamnya Nabi Daud inilah yang lebih utama, karena di sana terdapat maslahat dan manfaat menjumpai waktu subuh dan zikir pagi dengan penuh semangat karena sudah ada istirahat menjelang subuh. Di samping tadi telah disebutkan, lebih terjaga dari riya. Karena orang yang tidur di sepertiga malam yang terakhir, maka raut mukanya itu tidak menunjukkan raut muka orang yang begadang. Maka ini cara lebih efektif untuk menyembunyikan amal pada orang-orang yang melihat dirinya. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, dimakruhkannya sholat malam semalam suntuk dan makruhnya puasa setiap hari. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As dan ditegur oleh Nabi. Sisi makruhnya karena Nabi menegurnya. Dan di sini ada secara tidak langsung kita bisa ambil pelajaran. Bahasanya model puasa atau model sholat malam Nabi Dawud itu mengandung maslahat, menjumpai sholat subuh dan kegiatan ibadah di pagi hari dengan penuh semangat. Istilahnya dari hadis ini adalah motivasi untuk menyembunyikan amal kebaikan supaya lebih dekat kepada keikhlasan. Pelajaran yang lain dari hadis ini di Bahjatun Nadirin karya Syaikh Salim Al-Hilali hafizullahu ta'ala. Hadis ini menunjukkan bahasanya para nabi sebagiannya mengikuti yang lain dalam masalah ibadah. Dan ada nabi tertentu yang jadikan sebagai tolak ukur. Tolak ukur ibadah, sholat malam, puasa, Daud. Nanti bisa kita bayangkan nabi-nabi setelahnya akan berpedoman dengannya karena dia telah mendapatkan label yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita jumpai motivasi pada orang-orang soleh untuk meneladani para nabi. Dan sesungguhnya ibadah yang keluar dari model ibadahnya para nabi itu bukanlah ibadah yang Allah cintai. Meskipun lebih banyak. Meskipun lebih besar di mata pelakunya. Kemudian di sini menunjukkan bahasanya para nabi itu beribadah. Mereka sholat, mereka puasa, contohnya Nabi Dawud. Mereka sholat, mereka puasa. Ya, maka meskipun mereka manusia yang paling Allah cintai, bukan berarti mereka malas untuk beribadah. Ya, maka ini menunjukkan tidak benarnya anggapan sebagian orang, kalau sudah sangat Allah cintai, malah bebas dari kewajiban ibadah. Maka disampaikan, bahasanya para nabi, mereka manusia-manusia yang paling Allah cintai, mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Dan di sini menunjukkan bahasanya puasa dan sholat bukanlah syariat ibadah khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini menunjukkan kalau Allah memiliki sifat mencintai, dan di antara yang menjadi sasaran cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah aktivitas dan perbuatan tertentu. Dalam ini adalah aktivitas ibadah. Ya, demikian yang kita bahas, kita kaji kesempatan malam hari ini 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar salat malam. Ya, mudah-mudahan bisa jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.